Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wala hadiyalah. Wa la ilaha illallah wa asyhadu anna dan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bata minhuma rijalan kathiran wa nisaa'. Taku Allah ladhi tasaluna bi arham wa Allah kana alaikum tiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum may yuti'illah wa rasulahu faqad faza thumma amma ba'd. Kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum min dalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, dan tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar dan bahkan merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Demikian pula nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat sihah, nikmat kesehatan, demikian pula nikmat waktu yang Allah bagi, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mampu memanfaatkan nikmat sehat dan waktu tersebut untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yakni menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal, saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan enam perkara yang mulia, perkara yang agung. Enam adalah nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tatkala mereka bisa memanfaatkan waktu luang mereka, enam, untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap orang yang diberikan nikmat waktu luang, diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu untuk menggunakan nikmat tersebut untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga dengannya akan semakin bertambah nikmat yang akan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dikarenakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang misalkan yang mereka berusaha agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana dia mencari ilmu di jalan tersebut, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi hamba tersebut jalan menuju jannahnya, jalan menuju surganya. Nah, akan dimudahkan jalan menuju surga. Hanya Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang dia menempuh suatu itu dekat maupun jauh. Ya, ketika dia berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan karena yang lainnya, pergi ke rumah menangkahkan kakinya atau mengendarai kendaraannya untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu dari agama Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu satu Subhanahu wa taala lainnya, bukan karena tujuan-tujuan duniawiyah, tapi memang semata-mata Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya. Nah, untuk menuju ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang dia melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah aw kama alaihi wasallam." Tidaklah suatu kaum, sosok dari umat manusia ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang di mana di situ mereka mengajarkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu cara membacanya yang benar, menghafalkannya, dan saling mengajarkan di antara mereka makna yang terkandung ta'ala di dalam kitab Allah tersebut. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Dan akan meliputi mereka rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan mengelilingi mereka malaikat-malaikat Allah azza wa jal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuji-muji mereka di hadirat makhluk yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada setiap hamba. Nah, yang mereka benar-benar ikhlas, mengikhlaskan niat mereka, nah, di dalam mereka mempelajari agama Allah azza wa jal. Memang betul kedatangannya mereka ke majelis-majelis ilmu ini semata-mata karena mengharap balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Niatnya bukan sekedar ingin bertemu dengan temannya lantas ngobrol di tempat taklim. Dari rumah niatnya bukan sekedar untuk berdagang misalkan. Hanya untuk itu saja. Atau mungkin hanya sekedar ingin keluar rumah biar supaya jalan-jalan. Akan tapi niatnya ketika keluar rumah benar-benar ingin mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar diangkat dari dirinya kejahilan, kebodohan. Dengan bertambahnya satu ilmu, berarti telah diangkatlah satu kebodohan dari diri seseorang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat demi nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Nah, kita lanjutkan pelajaran membaca kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan yang sebelumnya kita, kalau saya enggak salah ingat, kita telah sampai ke pembahasan tentang Al-imanu bil anbiya wal malaikah. Terakhir kita telah selesai menjelaskan tentang iman 6 kepada 6 para nabi dan rasul. Dan apa-apa yang berkaitan dengan keimanan terhadap para nabi dan rasul. Al-iman kepada para rasul ini mengandung beberapa perkara yang telah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, yang terakhir, pertemuan terakhir. Yang pertama, yakni mengimani bahwasannya risalah mereka itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengkufuri satu dari mereka, berarti dia mengkufuri semuanya, seluruh nabi dan rasul yang ada. Nah, ini diantara hal yang perlu kita ketahui dari keimanan kita kepada para nabi dan rasul. Ya, ini wajib bagi kita untuk mengimani bahwasannya risalah mereka itu adalah benar datangnya dari Allah. Seorang saja dari kalangan rasul kita kufuri, maka berarti kita mengkufuri seluruh nabi dan rasul yang ada. Yang berikutnya, yakni wajib bagi kita untuk mengimani siapa saja yang kita ketahui nama-nama mereka dari nama-nama para nabi dan rasul tersebut yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh dan yang lainnya dari kalangan para nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran maupun dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda-sabda beliau. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui bahwasannya wajib bagi kita untuk meyakini, mengimani dan membenarkan apa-apa yang sahih ya, dari mereka berupa khabar-khabar. Ya, khabar-khabar yang sahih dari para nabi dan rasul tentang mereka, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan wajib bagi kita untuk mengamalkan syariat dari rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan keimanan yang benar kepada para nabi dan rasul sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan membuahkan buah-buah yang indah, akan menghasilkan buah-buah yang baik bagi seorang hamba. Buah yang pertama yang dihasilkan dari keimanan kepada para nabi dan rasul, yakni seorang akan mengetahui, akan memiliki ilmu tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka para nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk kepada mereka terhadap jalan yang lurus. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus kepada kita para nabi dan rasul, niscaya kita tidak akan mengetahui mana yang baik, mana yang jelek. Nah, tidak ada aturan-aturan yang kuat akan menindas yang lemah. Nah, bebas, sehingga ya, manusia hidup sebagaimana layaknya binatang. Kalau tidak ada aturan-aturan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus kepada kita para nabi dan rasul, lihat binatang yang kuat akan menindas yang lemah. Yang lemah aja sementara makan, mencari makanan, ketika dia mendapatkan makanan, maka yang kuat melihat akan merebut makanan tersebut, akan merampasnya dari yang lemah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi dan rasul yang akan membimbing umat manusia kepada jalan yang lebih baik, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun akan hidup seperti binatang. Nah, bahkan lebih parah dari binatang. Sehingga ini menjadikan kita tahu betapa besar. Naam. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan diutusnya para nabi dan rasul. Dengan demikian pula kita bisa lebih bersyukur. Naam. Atas nikmat yang besar ini. Karena dengannya harta kita, harta umat manusia dijaga di dalam syariat ini. Tidak boleh seorang mengambil harta orang lain tanpa hak. Dengan seenaknya dia, enggak boleh. Harga diri dan kehormatan seorang itu dijaga di dalam agama Allah Azza wa Jalla, di dalam syariat ini. Demikian pula darah-darah mereka dijaga, diharamkan satu dengan yang lainnya. Terjaga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang berikutnya, dengan itu akan datang timbul kecintaan kepada para rasul atas mereka shalawat dan salam, dan kita pun akan semakin memuliakan dan mengagungkan mereka dan memuji mereka sebagaimana yang layak, yang pantas bagi mereka. Tidak lantas berlebih-lebihan kepada mereka sehingga menganggap nabi dan rasul itu adalah sesembahan yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Menempatkan mereka, para nabi dan rasul, sesuai dengan kadar mereka, memuliakan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuliakan dan mengagungkan para nabi dan rasul yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebih lebihan sehingga kita terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Nah, kita lanjutkan ke permasalahan yang berikutnya yang dijelaskan atau disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Wal imanu, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal imanu bi annal jannata haqqun wan naru haqqun makhluqatani al jannatu fis sama'i sabiati wa saqfuha al arsyu wan naru tahtal ardi sabiati sufla wa huma makhluqatani qad alima Allahu ta'ala adada ahli al jannati wa man yadkhuluha wa adada ahli an-nari wa man yadkhuluha la tafnayani abadan huma ma'a biqa'illahi tabaraka wa ta'ala abadal abidin fi dahrad dahirin. Nah, berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wajib bagi kita untuk beriman. Setelah beliau menyebutkan tentang iman kepada para nabi dan malaikat, kemudian beliau menyebutkan wajib bagi kita untuk beriman bahwasannya al-jannatu haqqun, jannah itu, surga itu benar adanya, bukan hanya sekedar dongeng belaka. betul-betul ada disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di banyak dalil, 6 ayat di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wan-naru haqqun, demikian pula neraka itu adalah benar adanya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang sombong, yang ingkar, lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun naam banyak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kebenaran adanya an-nar ataukah neraka. Naam. Makhlukatani, yang mana keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu fi sama'i sabi'ati. Adapun jannah, surganya Allah Azza wa Jal, berada di langit ketujuh, yang mana wasaqfuhal arsu, yang mana atap dari jannah tersebut, atap dari surga adalah arsnya Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga jannah itu terletak di langit ketujuh, di bawah, tepat di bawah arsnya Allah Azza wa Jal. Wan-naru tahtal ardi sabi'ati sufla. Adapun neraka tempatnya adalah di bawah bumi, ya, yang ketujuh, yang paling bawah. Nah, di dasarnya bumi. Karena bumi ini ada tujuh. Sebagaimana disebutkan dalam isyarah, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, secara isyarah Allah menyebutkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit tujuh lapis, wa minal ardi mithlahunna, dan demikian pula dari bumi yang semisal itu. Nah, jadi dipahami oleh para ulama di sini disebutkan bahwasanya bumi pun tujuh lapis. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya al-arsh itu sebagai atap dari jannah, adapun an-nar neraka itu terletak di lapisan bumi yang ketujuh paling bawah. Wa huma makhluqatani, dan keduanya adalah makhluk Allah Azza wa Jal. Qad alima Allahu ta'ala adada ahlil jannati wa man yadkhuluha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui jumlah enam makhluk yang akan menjadi penghuni neraka. Baik dari kalangan jin maupun manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui berapa jumlahnya yang akan masuk dan menghuni neraka. Wa man yadkhuluha. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui individu-individunya, siapa-siapa yang akan masuk ke dalam neraka. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahui berapa jumlahnya dari kalangan jin dan manusia yang akan menjadi penghuni surga misalkan. Nah, ya, yang akan menjadi penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui siapa-siapa, berapa jumlahnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam jannahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui siapa saja dari kalangan hamba-hambanya yang akan masuk ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa adada ahli an-nari wa man yadkhuluha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah penghuni neraka dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan jin dan manusia. Nah, syaitan dan iblis apalagi. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui jumlah. Nah, dari hamba-hambanya yang akan masuk ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui siapa-siapa dari kalangan hambanya, nah, yang akan dimasukkan ke dalam neraka nantinya, yang akan masuk ke dalam neraka nantinya. Allah sudah mengetahuinya, berapa jumlahnya dan individu-individunya, siapa saja yang nantinya akan masuk ke dalam neraka. La tafnayani abadan, dan surga maupun neraka, jannah maupun nar, tidak akan sirna selama-lamanya. Abadan, ya, tidak akan sirna selama-lamanya, kekal, ya. Sehingga siapa yang masuk, nah, ke dalam jannah, dia akan kekal di dalamnya. Dan siapa yang masuk ke dalam neraka, nah, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya seperti orang-orang kafir, maka mereka pun akan kekal bersama dengan kekalnya neraka tersebut, akan mengalami siksaan selama-lamanya. Nah, tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya. Sebagaimana orang yang masuk ke dalam jannah akan senantiasa mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada habis-habisnya dan tidak ada henti-hentinya pula. Nah, nikmat demi nikmat akan mereka dapatkan bagi penghuni surga, demikian pula siksa demi siksa akan dirasakan oleh mereka yang menghuni neraka. Huma ma'abiqa'illahi tabaraka wa ta'ala. Nah, keduanya, jannah maupun nar, kekal bersama kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kekal, yang abadi selama-lamanya, yang tidak awal ada awalnya dan tidak ada pula akhirnya. Adapun kekalnya jannah dan nar, nam sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abadal abidina fi dahra dahirin, yang kekalnya adalah selama-lamanya, sepanjang masa, tidak ada habisnya, tidak akan sirna, tidak akan musnah, jannah ataupun nar, dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan sebagai hamba-hamba yang termasuk di dalam penghuni jannah. Salah satu dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hamba-hambanya yang akan menghuni jannah, menghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala, naam, yang penuh dengan kenikmatan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara ala qalbil bashar, yang mana kenikmatan yang ada di dalam neraka tersebut tidak pernah dilihat oleh mata manusia dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia dan bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati-hati manusia, seperti apa kenikmatan. Nah, apa yang kita, yang ada di dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita bayangkan dari kenikmatan-kenikmatan yang ada, maka apa yang ada di dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh ya dari apa yang kita bayangkan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam, termasuk hamba-hambanya yang akan dimasukkan ke dalam jannahnya, dan termasuk hamba-hamba yang dijauhkan dari siksa neraka. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kalau ada salahnya, datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan, dan kalau ada benarnya maka datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.